Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Jamaah sekalian, pada mulanya sejarah kehidupan manusia di muka bumi ini, sebagaimana kita yakini bersama sebagai seorang muslim yang kita yakini sebagai manusia pertama yaitu Adam, dan kemudian diciptakan dari tulang rusuknya istrinya Hawa, yang kemudian berketurunan dikenal sebagai Bani Adam, anak-anak keturunan Adam, sebagaimana diberitakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita di dalam Al-Quran kisah bagaimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, kemudian memerintahkan para malaikat yang ada di langit yang bergabung bersama kelompok malaikat ketika itu iblis, Abul Jin yang merupakan bapaknya para jin, bangsa jin. Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan mereka untuk sujud penghormatan kepada Adam dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sajad al-malaikah, para malaikat semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis tidak mau, sombong, angkuh dan hasad, merasa lebih istimewa daripada Adam. Sampai kemudian dia dilaknat dan diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala keluar dari rahmatnya, dan Adam ditempatkan dalam jannah, dan sejak itu iblis bersumpah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan henti-hentinya untuk menggoda, memperdaya Bani Adam agar merekrut dari mereka masuk dalam hizbnya, dalam barisannya, kelompoknya, hizb iblis, hizb syaitan yang akan masuk bersamanya dalam neraka. Sehingga iblis tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya menggoda Adam bersama istrinya Hawa yang ada dalam jannah dengan tipu dayanya agar Adam memakan dari buah pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibahasakan oleh iblis bahwa itu adalah syajarat al-khuld. Al-khuld artinya kekekalan, bahwa Allah melarang kamu makan dari buah itu karena jika kamu memakannya kamu akan kekal dalam jannah. Allah tidak ingin kamu kekal. Sampai akhirnya suatu saat lalai Adam dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian memakannya. Apa nama pohon itu, buah itu, wallahu alam. Allah tidak memberitakan kepada kita. Nabi alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya juga tidak memberitakan kepada kita. Tidak ada faedahnya untuk kita bahas dan kita cari, hanya menghabiskan waktu. Yang jelas itu adalah sebuah pohon yang ada buahnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syajaratul khul, itu maksudnya itu tipu dayanya iblis membahasakan bahwa pohon itu adalah pohon kekekalan. Khul artinya kekekalan, itu bukan nama pohon. Jangan salah faham. Seperti yang diceritakan tadi. Sehingga dengan pelanggaran itu Adam dan Hawa yang ketika itu tertutup auratnya langsung terbuka, ya, sehingga berusaha menutupi auratnya dari daun-daun yang ada dalam surga, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dengan peristiwa itu, dengan sebab itu Allah turunkan Adam dan Hawa ke muka bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada para malaikat sebelum penciptaan Adam bahwa Allah akan menciptakan khalifah fil ard, khalifah yang akan memimpin bumi, menghuni bumi. Prosesnya seperti yang telah kita dengar, sampai akhirnya diturunkan di muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajari Adam kalimat taubah, kalimat untuk bertobat kepada Allah, dan Allah menerimanya. Yang jelas dengan itu Nabi alaihi salatu wassalam pada salah satu sabdanya mengatakan, nasiya Adam fanasiya dzurriyyatuh, khati'a Adam fakhati'a dzurriyyatuh, fakhati'at dzurriyyatuh. Adam lupa dengan larangan Allah, maka ditakdirkan anak keturunannya pun punya sifat pelupa. Adam bersalah, melanggar, maka anak keturunannya pun senantiasa berbuat salah. Dan telah datang sebuah hadis yang diperselisihkan oleh ahli hadis mengenai keabsahan hadis ini, apakah betul benar riwayat ini dari Nabi alaihi salatu wasalam atau ini tidak benar, dhaif, riwayat yang lemah. Namun bersama perselisihan itu, hadis ini menjadi kaidah karena maknanya benar. Nabi alaihi salatu wasalam dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Seluruh bani Adam berpotensi untuk selalu bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang selalu bertobat. Setiap kali terjerumus, lupa, lalai, salah, dia segera bangkit, bertobat, tidak larut dengan maksiatnya dan kesalahannya, tetapi rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, minta ampun, kemudian kembali giat menaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi dengan Adam. Allah Subhanahu wa taala mengajarinya memohon ampunan kepada Allah, berdoa agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah mendzalimi diri-diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Allah menerima taubat Adam. Bahkan setelah itu, dengan musibah itu, setelah Allah menerima taubatnya, ijtabahu, Allah kemudian memilih Adam, diangkat derajatnya lebih daripada yang sebelumnya ketika masih dalam jannah, belum menjadi nabi. Setelah itu Allah mengangkatnya jadi nabi. Hal ini telah dipertanyakan oleh sebagian sahabat Nabi alaihi salatu wassalam kepada Nabi alaihi salatu wassalam pada sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan At-Tabarani dalam Mu'jamnya. Akana Adamu nabiyan ya Rasulullah, akana Adamu nabiyan, hai Rasulullah, apakah Adam itu seorang nabi? Dia menanyakan kepada Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, apakah Adam itu seorang nabi? Dijawab oleh Nabi alaihi wasallam, na'am, ya, dia adalah seorang nabi. Kemudian ditanyakan lagi kepada Nabi alaihi salatu wasallam pertanyaan berikutnya, kam baina Adam wa Nuh, berapa jarak waktu antara Adam dengan diutusnya Nabi Nuh? Adam nabi pertama, Abul Bashar bapak manusia, Nuh salah satu keturunan Adam, rasul yang pertama. Rasul yang pertama artinya diutus ketika terjadi kesyirikan yang pertama kali di muka bumi. Diutus sebagai rasul yang pertama setelah terjadi kesyirikan yang pertama kali. Sekian lamanya manusia di atas millat Adam, di atas ajaran Adam, di atas Islam, di atas tauhid, peribadatan, penyembahan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mengenal Tuhan selain Allah. Mereka tidak menyekutukan Allah dengan selainnya. Mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Berserah diri hanya kepada Allah. Menaati Allah. Satu-satunya Tuhan yang benar. Itulah tauhid, itulah Islam. Sekian lamanya manusia di atas ajaran Adam. Sampai terjadi syirik yang pertama kali di muka bumi, sehingga diutuslah rasul yang pertama yaitu Nuh. Ditanyakan kepada Nabi Muhammad alaihissalam, berapa jarak antara Adam dengan diutusnya Nuh? Kata Nabi, asyaratu qurun, 10 abad. 1 abad 100 tahun, berarti 10 abad dikali 100 tahun 1000 tahun. Bahkan ditanyakan lagi setelah itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kam baina Nuh wa Ibrahim, berapa jarak waktu antara Nuh dengan Ibrahim? Sekian lamanya setelah diutusnya Nuh sebagai rasul yang pertama. Setelah banjir besar karena doa Nabi Nuh atas kaumnya yang mengkufurinya, padahal Nuh mendakwai mereka 950 tahun lamanya. Falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Tidak ada yang menyambut dakwahnya kecuali sedikit. Sehingga Nuh berdoa agar mereka diadab, maka ditenggelamkan. Nuh membawa orang-orang yang beriman bersamanya di atas perahunya. Dan dari situlah kemudian keturunan manusia berikutnya. Setelah itu Nuh tinggal bersama kaumnya setelah banjir itu 60 tahun. Nuh diangkat jadi Rasul pada usia 40 tahun, tinggal bersama kaumnya berdakwah 950 tahun yang menyambut dakwahnya untuk meninggalkan kesyirikan, kembali kepada Islam, tauhid, menyembah Allah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah hanya sedikit, sehingga Nuh berdoa, kemudian mereka ditenggelamkan kecuali yang beriman bersamanya di atas perahu itu. Kemudian setelah itu Nuh tinggal bersama mereka 60 tahun lamanya. Dari sini bisa dihitung umurnya Nabi Nuh. Ini berdasarkan athar yang datang dari Ibn Abbas, yang dipilih oleh Ibn Kathir dalam tafsirnya. Sekian lamanya. Kemudian manusia di atas ajaran Nabi Nuh, Sampai akhirnya ajaran Nabi Nuh terlupakan, berganti dengan syirik. Diberitakan kepada kita di dalam Al-Quran, diutus Rasul yang lain di tengah-tengah kaum 'Ad, diutus Hud. Kemudian sekian lamanya Hud berdakwah di tengah-tengah mereka, kemudian mereka juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengkufuri, menentang Rasul Allah Subhanahu wa taala kecuali yang beriman kepadanya. Sekian lamanya manusia di atas ajaran Nabi Hud sampai kemudian terlupakan. Kita tidak tahu berapa lama. Demikian seterusnya. Sebagaimana diberitakan dalam Al-Quran. Dan itu semua punah. Hilang. Ya, ajaran-ajaran itu. Begitu pula yang diutus ke kaum Thamud, Nabi Saleh. Sampai akhirnya kaumnya juga dibinasakan oleh Allah karena kekufuran mereka kecuali yang beriman kepadanya. Dan sekian lamanya orang-orang di atas ajaran Nabi Saleh sampai kemudian punah. Demikianlah sampai akhirnya yang diutus adalah sampai kemudian masa diutusnya Nabi Ibrahim. Dan sejak diutusnya Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim bertahan terus di anak keturunannya. Nabi, Rasul yang datang setelahnya semuanya dari keturunannya Nabi Ibrahim, sebagaimana kami akan kisahkan nanti. Oleh karena itu ditanyakan kepada Nabi, berapa jarak antara Nuh dengan Ibrahim? Karena keistimewaan yang ada di sini pada Ibrahim adalah sejak diutusnya Ibrahim, kemudian manusia di atas ajaran Hanifiyah, ajaran Tauhid, Islam, ajaran Ibrahim bersama dengan anak-anaknya terus dijadikan abadi. Terus ya, sampai akhirnya masa fatrah, sampai akhirnya masa manusia kembali kepada kesyirikan, illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sisa-sisa ahli kitab, dan mereka sedikit itu pun punah sebelum diutusnya Muhammad alaihi salatu wasalam, kemudian diutus oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu ditanyakan, berapa antara Nuh dengan Ibrahim? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, antara Nuh dengan diutusnya Ibrahim adalah asyarat qurun, juga 10 abad. Berarti juga 1000 tahun. Ya. Demikian ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam pertanyaan itu. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa pada asalnya manusia di atas millat al-Islam, yaitu ajaran Ibrahim, di atas tauhid dan tidak ada kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, kanan nasu ummatan wahidah, adalah pada asalnya manusia satu umat. Umat Islam semuanya di atas ajaran Adam alaihi salatu wassalam. Sekian lamanya, sebagaimana digambarkan pada hadis tadi, 10 abad. Sampai kemudian terjadi kesyirikan yang pertama kali, kisahnya adalah orang-orang saleh. Ada orang-orang saleh di kaum yang diutus di tengah-tengah mereka Nuh. Namanya Wad, Suwa', Yaguth, Ya'ub dan Nasr, yang diberitakan dalam surat Nuh. Mereka adalah orang-orang saleh di kaumnya, yang jadi panutan, suri teladan kesolehan mereka, ibadah mereka kepada Allah, ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka meninggal. Ketika meninggal, datanglah iblis, datanglah syaitan, membisikkan kepada kaumnya agar mereka membuat monumen, buat patungnya untuk mengenang kesolehan mereka sebagai monumen pembangkit semangat. Jika melihat monumen mereka, patung mereka, kita jadi semangat beribadah karena mengingat kesolehan mereka. Itu awalnya tujuannya. Berjalan waktu, datang tipu daya setan berikutnya, bukannya menjadi pembangkit semangat, monumen pengingat kesolehan mereka agar semangat beribadah, tapi dibisikkan syubhat bahwa kalian orang-orang yang tidak pantas untuk bisa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian butuh perantara-perantara. Sebagaimana halnya raja-raja di dunia, kita tidak bisa masuk langsung kepada penguasa itu, butuh orang-orang dekatnya jadi perantara, wasilah untuk menyampaikan hajat-hajat kita. Begitu pula Allah, kalian tidak pantas, kalian banyak kesalahan, banyak kekurangan. Jika mau, harus melalui orang-orang soleh, orang-orang yang dekat di sisi Allah, yaitu patung-patung itu tadi. Mereka orang-orang soleh. Lewat mereka, maka mereka pun diajari oleh syaitan untuk kemudian takarrub, pendekatan diri kepada patung-patung itu, dengan alasan patung-patung itu nanti yang akan menyambungkan, jadi wasilah perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pun menyembah patung itu, bukan lagi menyembah Allah, meskipun dengan alasan tadi. Dan itu alasan yang batin, karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikiaskan dengan raja-raja di dunia. Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Langsung minta kepada Allah hajat apa saja. Kita disuruh berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Rabb kalian, doalah kalian, doa kepada aku. Niscaya aku akan kabulkan. Tidak butuh perantara. Tidak butuh wasilah. Itu syubhat syaitan untuk menjerumuskan dalam syirik yang membatalkan Islam tauhid. Akhirnya mereka pun melakukan kesyirikan itu. Itulah sejarah syirik yang pertama kali di muka bumi. Diutuslah Nuh di tengah-tengah mereka. Diutuslah Nuh sebagai rasul yang pertama karena terjadinya syirik yang pertama kali di muka bumi tadi. Di tengah-tengah mereka untuk mengajak mereka meninggalkan tagut, peribadatan kepada selain Allah, syirik, dan kembali kepada tauhid, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, Islam. Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, tauhid. Inna dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama yang diterima si Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min. Barang siapa mencari selain Islam agama baginya, maka tidak diterima darinya. Semua nabi dan rasul mulai dari Adam, nabi pertama, Nuh rasul pertama, dan seterusnya sampai penutup para nabi dan rasul, nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, semuanya agamanya Islam, yaitu berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan selainnya, tidak menuhankan selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir surat Al-Hajj Allah berfirman, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dialah Allah yang telah menamakan kalian semua sebagai muslimin sebelumnya, seluruh umat dari Adam semuanya muslimin, semuanya Islam. Wa fi hadza, dan dalam kitab ini Al-Qur'an. Demikianlah sebagaimana telah diceritakan tadi, sampai akhirnya orang-orang kafir, orang musyrik yang menentang, mendustakan Nuh, Nabi Nuh ditenggelamkan, dan tidak ada yang selamat kecuali yang beriman kepadanya, dan itu qalil, sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman bersama Nuh kecuali sedikit, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya itu yang diselamatkan di atas perahu itu, yang kemudian setelah reda banjir besar itu, kemudian mereka menghuni bumi, dan mereka di atas Islam, di atas tauhid, di atas ajaran Nabi Nuh, sampai kemudian dengan perjalanan waktu ya manusia teralihkan dari itu dan kembali pada kesyirikan. Kita tidak tahu. Itu kemudian punah. Kemudian diceritakan pula kepada kita seperti yang disampaikan tadi, diutus kepada kaum 'Ad Nabi Hud, ya. Diutus kepada kaum Tsamud Nabi Saleh, dan seterusnya. Itu semua kemudian punah. Sekian lamanya mereka di atas ajaran nabi mereka turun temurun, sampai kemudian itu punah. Dan ada di antara ahli sejarah yang mengklasifikasikan pada pembagian klasifikasi Arab, sejarah Arab. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama adalah Arab Ba'idah. Arab Ba'idah yaitu Arab yang sudah punah. Seperti mereka kaum 'Ad, kaum Tsamud, itu Arab dan mereka sudah punah. Nanti kita akan dengar klasifikasi Arab berikutnya. Sampai kemudian diutuslah Nabi Ibrahim. Ibrahim alaihi salatu wassalam di negeri Irak, dan tidak ada yang beriman bersamanya, ya, kecuali Lut beriman bersamanya, istrinya Sarah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala setelah peristiwa Ibrahim dengan kaumnya, Raja Namrud sama kaumnya membakarnya dan seterusnya, sampai akhirnya Allah perintahkan untuk hijrah, membawa Lut, membawa Sarah ke negeri Syam, sehingga mereka pun hijrah ke negeri Syam. Sebagaimana dikisahkan kepada kita bahwa di antara dalam perjalanan hidup Ibrahim, Ibrahim masuk ke negeri Mesir yang ketika itu dikuasai oleh raja yang zalim, penguasa yang zalim, Fir'aunnya di sana. Dan keduanya ditangkap dan tidak ada yang beriman kecuali mereka berdua. Kemudian raja itu hendak menodai Sarah, namun Allah subhanahu wa ta'ala melindunginya. Dan Ibrahim mengajari istrinya Sarah jika ditanya itu siapa, untuk menjawab bahwa dia adalah saudaraku, yakni saudara seiman, karena tidak ada yang beriman ketika itu kecuali mereka berdua. Singkat cerita, Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Sarah. Raja dolim itu tidak mampu mendekat, bahkan dia nyaris dibuat mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia ketakutan sampai dia menganggap bahwa ini bukan manusia, sehingga akhirnya dilepaskan dan bahkan diberi budak yang bernama Hajar. Pada perjalanan hidup Ibrahim alaihi salatu wassalam sampai ke masa tua bersama Sarah, tidak juga dikarunia anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya Sarah mengusulkan kepada Ibrahim agar menggauli Hajar. Maka diberikanlah, dihibahkanlah budaknya itu, karena itu miliknya Sarah tadi, diberikan kepada Ibrahim, sehingga kemudian Ibrahim mendatanginya, menggaulinya, sehingga lahirlah Ismail. Berjalan waktu, cemburulah Sarah, sehingga kemudian solusinya adalah Ibrahim membawa pergi Hajar bersama Ismail, menjauh dan tidak disatukan dengan Sarah. Atas perintah Allah, Allah perintahkan agar dibawa hijrah ke Makkah, yang kemudian menjadi tanah suci Makkah. Dibawalah ke sana oleh Ibrahim. Dan ketika itu Ismail masih bayi yang menyusu, hanya dengan bekal air minum. Ditinggal di posisi yang di situ keluar air zam-zam, dekat Bukit Safa dan Marwah. Kemudian ditinggalkan oleh Ibrahim. Hajar mengejarnya dan bertanya, dan Ibrahim tidak berpaling, sampai akhirnya menanyakan, apakah memang Allah yang perintahkan kamu melakukan ini? Ibrahim mengatakan iya. Setelah itu Hajar mengatakan, jika memang itu perintah Allah, maka Allah tidak akan melantarkan kami. Maka dia pun pasrah, ditinggal segala namanya oleh Ibrahim. Sebagaimana kita tahu kisahnya, sampai air itu habis, Hajar minum dengan air itu, kemudian produksi susu, kemudian menyusui Ismail sampai akhirnya habis, dan dia khawatir bayinya mati. Kemudian dia berlari, kemudian dia pun bergegas, ya, dia mendaki Bukit Safa sampai ke puncaknya, melihat, mencari pertolongan. Kemudian dia berjalan turun, ya, sampai di lembah, dia pun berlari sekencang-kencangnya untuk kemudian mendaki, berjalan mendaki naik ke Bukit Marwah dan mencari batu. Demikian 7 kali bolak-balik. Itu asalnya sa'i. Sa'i 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwah. Sampai akhirnya tidak ada. Kemudian tiba-tiba dia mendengar suara. Ternyata datang Jibril. Kemudian Jibril menepukkan kakinya ke bumi. Kemudian keluar air zam-zam. Sehingga kemudian segera karena gembiranya, senangnya Hajar, maka dia pun menampung dengan tangannya. Sehingga akhirnya tidak menjadi air yang melimpah karena tertampung oleh Hajar, sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wasallam, seandainya tidak ditampung oleh Hajar maka itu akan menjadi mata air yang akan melimpah. Demikianlah kemudian suatu saat datang rombongan dari Yaman, yaitu Jurhum. Jurhum ini adalah Arab, dia adalah Al-Arab Al-Aribah, Arab asli dari Qahtaniyah yang tinggal di Yaman. Adapun Ismail bukan Arab dan dia tidak bisa berbahasa Arab. Jurhum dengan rombongannya melihat, ketika melintas di Makkah, melihat dari kejauhan ada burung terbang di atas sumur zam-zam. Dengan itu dia mengetahui berarti di sana ada air, ada sumber kehidupan. Maka dia pun mengutus orangnya ke situ. Setelah dipastikan, dia datang minta izin kepada ibunya Ismail untuk tinggal bersama di situ, bersama keluarganya. Dan terjadi perjanjian bahwa tetap sebagai pemilik yang menguasai sumur zam-zam adalah mereka berdua, Hajar bersama anaknya Ismail. Dan mereka sepakat, ini hanya numpang ikut bersama hidup di sini. Disitulah kemudian Ismail belajar bahasa Arab dari Jurhum. Tumbuh berkembang belajar bahasa Arab. Sehingga kemudian dinikahkan dengan salah satu putri dari keluarga Jurhum. Kemudian lahirlah keturunan Ismail yang itu kemudian menjadi Arab Musta'arabah. Sampai akhirnya lahir anak bernama Adnan. Tidak diketahui, terjadi perselisihan di antara ulama berapa perantara ayah antara Adnan dengan Ismail. Sehingga kemudian dinisbatkanlah Arab Musta'arabah ini tadi dengan Arab Adnaniyah. Dari Adnan inilah seterusnya nasabnya sebagaimana akan disampaikan nanti mungkin pada pertemuan berikutnya karena waktu, sampai kepada munculnya Muhammad alaihi salatu wasalam dari keturunan Ismail ini. Inilah yang kemudian menghuni Makkah, ya. Ini Arab. Bersama berjalannya waktu di sana, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ternyata Sarah akhirnya juga melahirkan anak, yaitu Ishaq. Kemudian dari Ishaq ada anak namanya Ya'qub, itulah Israel. Israel punya anak 12, Yusuf dan yang lainnya saudaranya 11. 12 itulah yang menjadi Bani Israel. Seluruh nabi-nabi dan rasul diutus dari kalangan Bani Israel. Sampai penutupnya yaitu Nabi Isa. Kemudian Ishaq punya anak satu lagi namanya Ais. Ais ibn Ishaq, darinya lah Rum, bangsa Rum. Yang kita tahu ketika itu sampai pada masa diutusnya Nabi alaihi salatu wasalam, bangsa Romawi termasuk bangsa yang besar, negara dikuasa ketika itu, dan mereka di atas agama Nasrani. Jadi ajaran Ibrahim melalui ini, Ismail yang kemudian terus dianut di Arab sampai kemudian terjadi kesyirikan yang akan kita dengar nanti kisahnya. Kemudian ajaran Ibrahim dan Ishak, kemudian Ya'qub, Israel, ajaran nabi-nabi, Rasul-rasul Bani Israel, sampai kepada Musa, nabi terbesar mereka, kitab Taurat, sampai kemudian penutupnya yaitu Isa, penyempurna Taurat yaitu Injil. Dan mereka di atas, mereka lah yang disebut ahli kitab. Mereka lah yang disebut ahli kitab. Yang tadinya di atas Islam, Taurat, Injil, Islam, mereka semua-semua dijelaskan tadi. Sampai kemudian terjadi pemalsuan Taurat dan Injil, kemudian terjadi kesyirikan. Dan tidak ada yang tersisa ketika menjalani diutusnya Nabi Muhammad SAW kecuali baqaya ahli kitab, sisa-sisa ahli kitab yang masih memegang ajaran murni Taurat dan Injil. Dan itu pun sebelum diutusnya Nabi SAW sebagai Rasul juga mereka sudah mati. Karena waktu kita cukupkan sampai di sini, masuk Isya ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, pada pertemuan yang akan datang, sehingga kita ada gambaran nanti bagaimana apa yang dimaksud dengan masa jahiliyah yang di tengah-tengah mereka diutus Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang bisa kami sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf lebih dan kurangnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.